قال رحمه الله فمن استحق القتل لموجب قتل بالسيف مع عنقه من دون تعزير ولا تمثيل. Kita masih berada pada hadis yang ke-61. Hadisnya sahabat yang mulia Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala an, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah telah merintahkan, telah mewajibkan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, perbaguslah di dalam membunuh, keadaan membunuh itu dengan bagus, dengan ihsan. Dan apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah, ihsanlah di dalam menyembelih. Dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Kemudian kata beliau, Syekh Abdurrahman Ibn Wasir As-Sa'di rahimahullah, barang siapa yang berhak, karena satu sebab, berhak untuk dibunuh, limujibin, karena satu sebab, mungkin apa, dia membunuh orang lain sehingga harus dikisos, dia harus apa, dikisos, maka apa? Kutila bisyaifi ma'a unukih, dibunuh dengan pedang bersama lehernya, yaitu apa? Dipenggal lehernya. Ini termasuk ihsan di dalam membunuh, dipenggal lehernya. Itu di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang dengan apa? Ditembak. Ditembak, dikatanya tembak mati begitu. Dengan sekali tembak maka kemudian mati. Itu ihsan di dalam membunuh, karena satu sebab. Sebab di antara sebab adalah karena dikisos, membunuh kemudian dia dibunuh. Atau karena murtad. Karena orang yang murtad hukumnya apa? Dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Maka barang siapa yang mengganti agamanya, yang murtad, keluar dari agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah. Ketika membunuh maka harus dengan ihsan. Ketika memberikan hukuman harus dengan ihsan, dengan baik. Demikian juga mungkin karena sebab berzina, muhsan, karena sudah menikah, hukumnya adalah dibunuh dengan apa? Dirajam, digali setengah badan, kemudian ditimbun, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Itu pun harus dengan ihsan. Itu pun dengan apa? Ihsan. Demikian juga karena sebab diantara sebab yang lain. Sebagaimana dalam hadis, demikian juga dalam hadis yang lain. Sebab yang lain apa diantaranya? Apa yang lain? Apa itu? Hukuman mati itu sebabnya apa? Apa sih? Tadi pertama kisos, dua berzina, yang tiga murtad, yang keempat memberontak. Pemberontak hukumannya apa? Dibunuh. Apalagi liwat namanya. Liwat itu apa? Pelaku homo, laki-laki berhubungan dengan laki-laki, atau seorang mendatangi binatang. Seorang mendatangi binatang, hukumannya adalah dibunuh. Para ulama berbeda pendapat, bunuhnya bagaimana. Tapi sepakat bahwa hukumnya adalah dibunuh. Ketika bunuh dengan ihsan, dengan baik. Liwat, ya, humu, itu hukumnya adalah dibunuh. Semua itu diantara sebab. Semua itu dilakukan dengan ihsan. Dan yang melakukan adalah pemimpin, pemerintah yang sah. Yang melakukan adalah pemerintah yang sah, bukan imam jamaah, atau bukan pemimpin pondok, bukan pemimpin madrasah, tapi pemimpin yang sah, pemimpin negara, atau yang mewakilinya. Min duni ta'zirin wala tamsilin, dengan tanpa apa ta'zir. Ta'zir itu hukuman. Wala tamsilin, demikian juga tanpa mencincang. Dibunuh dengan baik, tidak perlu dipotong-potong, ya, kupingnya dulu diiris, ya, hidungnya dulu diiris. Tidak, tapi dibunuh ya dibunuh. Tidak boleh tamsil. Sebagaimana dalam peperangan, tidak boleh tamsil, mencincang orang atau mencincang musuh, tidak boleh. Bunuh ya sudah, bunuh, mati sudah. Tidak boleh mencincang. Tidak boleh mencabik-cabik mayat musuhnya, potong tangannya, potong kakinya, ya. Tidak boleh. Sudah dibunuh, ya sudah dibunuh dengan baik. Demikian juga ketika membunuh yang lain, ya, selain manusia. Bunuh binatang, tidak boleh pula mencincang. Membunuh ular, apa dicincang, dipotong-potong, tidak boleh. Bunuh ya sudah, kalau sudah mati sudah ditanam itu. Tidak boleh mulai cincang, dipotong apanya, ekornya, potong kepalanya, diambil hidungnya. Ya, sudah mati ya sudah, dibunuh dengan baik, tidak mulai dicincang. Demikian juga membunuh yang lain, tidak boleh apa? Tamsil, tidak boleh mencincang. Ya, membunuh musuh tidak boleh, apalagi selainnya. Ini di dalam membunuh, maka harus ihsan di dalam semua perkara, termasuk di dalam membunuh, dalam menghilangkan nyawa itu pun harus ihsan, harus baik. Ini menunjukkan rahmahnya Islam, bahwa Islam itu adalah rahmah, penuh kasih sayang, hingga ketika membunuh. Qala wa idza dabahtum adz-dzabihata fa ahsinu dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih adz-dzabihata, sembelihan, fa ahsinu, maka berbuat ihsanlah, perbaguslah, adzbihah, keadaan menyembelih. Dzbihah disebut isim apa ini Khalid? Dzbihah. Dzbihah isim apa ini Khalid? Hafiz, isim apa Hafiz? Akil, anta akilun. Isim apa Rahmat? Masdar apa? Masdar dzibhah fi'lah, ya, fi'latun, fi'latan. Di sana ada fa'latan, ya rif. Isim apa rif? Ada fa'latan loh. Fa'latan apa? Masdar apa? Masdar mim. Selain itu? Apa? Fa'lah. Dzarbatan. Dzarabtu arifan dzarbatan. Gitu. Masdar apa? Marrah. Menjurukan satu kali pukulan. Gitu ya. Itu fa'lah. Kalau fi'lah. Ayo sorobnya dikeluarkan. Belum lama toh? Belum lah, iya belum. Jangan dilupakan. Apa fis? Dzibhah. Masdar hai'ah. Keadaan. Keadaan menyembelih. Perbaguslah keadaan menyembelih. Masdar hai'ah. Hai'atu dzabhi. Hai'ata dzabhi wa sifatahu. Yaitu apa? Perbaguslah keadaan menyembelih dan sifat menyembelih. Perbaguslah keadaan menyembelih dan sifat menyembelih. Tata cara penyembelihannya dengan ihsan, dengan bagus. Walihada qala, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yukhidda ahadukum syafratahu ay sikinahu, hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, syafrah ay sikin, pisau yang besar untuk menyembelih itu syafrah. Diperintahkan untuk menajamkan pisau. Jadi sebelum menyembelih, pisau diasah. Diasah bukan di depan hewan yang mau disembelih. Wal yukhidda wal yurih zabihatahu, dan tidaklah menyenangkan, menggembirakan sembelihannya. Apa? Pegangnya dengan baik. Menyembelihnya dengan baik. Ini menggembirakan hewan sembelihan. Fa idza kana al-'abdu ma'muran bil ihsani ila man istahaqqa al-qatla min al-adamiyyin wa bi ihsani dhabihati ma yuradu dhabhuhu min al-hayawan fa kaifa bi ghairi hadhihi al-halah. Maka apabila seorang hamba diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang yang berhak untuk dibunuh dari kalangan manusia, adamiyin, dari kalangan manusia yang berhak untuk dibunuh, bunuhlah dengan baik, dengan tanpa takzir dan tanpa tamtsil. Tidak dimaki-maki, tidak diolok-olok, tidak pula dicincang atau dicabik-cabik atau dipotong-potong. Tidak boleh. Harus ihsan. Wa bi ihsani dzibhati ma yuradu dzabhu minal hayawan. Dan seorang hamba diperintahkan untuk ihsan terhadap sembelihan yang dia inginkan untuk disembelih dari binatang ternak yang halal untuk dimakan. Ketika menyembelih diperintahkan untuk ihsan. Ketika menyembelih diperintahkan ihsan, diharuskan ihsan. Ketika membunuh diharuskan ihsan. Maka bagaimana dengan selain keadaan ini, selain membunuh dan selain menyembelih? Tentu perintahnya apa? Lebih ditekankan. Karena ketika membunuh saja harus dengan ihsan. Apalagi ketika bergaul. maka harus ihsan. Ketika menyembelih saja harus ihsan. Maka ketika apa? Bersama juga harus ihsan. Tentu harus lebih ihsan, lebih bagus lagi. Karena dalam keadaan menyembelih diharuskan ihsan. Di dalam membunuh diharuskan ihsan. Maka dalam perkara yang lain tentu harus apa? Lebih ihsan lagi, harus lebih bagus lagi. Dalam semua perkara. Sebagaimana kata Rasulullah, ala kulli syai'in. Maka semuanya upayakan untuk apa? Ihsan. Semua, dalam semua perkara. Dalam semua apa? Perkara. Berjalan ya ihsan, berpakaian ya ihsan, berbicara ihsan, bertindak ihsan, bergaul juga ihsan, dan seterusnya. Semuanya diperintahkan untuk apa? Ihsan. Baik. Semuanya diperintahkan untuk apa? Ihsan. Dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam semua perkara. Karena Rasulullah mengatakan, ala kulli syai'in. Atas segala sesuatu. Di dalam sewa-menyewa harus ihsan. Dalam jual-beli harus ihsan. Dalam pinjam-meminjam harus ihsan. Dan seterusnya. Dalam semua perkara. Semuanya harus apa? Ihsan. Qala wa'lam annal ihsanal ma'mura bihi naw'an. Dan ketahuilah sesungguhnya ihsan yang diperintahkan dengannya ada dua jenis. Jadi ihsan itu ada dua jenis. Qala ahaduhum, yang pertama wajibun. Yang pertama adalah wajib. Wajib ihsan. Wahuwal insafu, dan dia itu adalah adil. Ihsan yang wajib adalah insaf, dan insaf adalah adil. Apa itu? Wal qiyamu bima yajibu alaika lil khalqi bihasabi ma tawajjaha alaika minal huquqi. Ihsan yang wajib adalah insaf, adil, dan menunaikan apa yang wajib atasmu, kewajibanmu. Engkau menunaikan kewajiban, menunaikan hak makhluk sesuai dengan apa? Kewajiban yang diwajibkan atasmu dari hak-hak tersebut. Menunaikan kewajiban kepada kedua orang tua, ini wajib. Ihsan yang wajib. Menunaikan kewajiban suami, menunaikan hak suami, kewajiban untuk suami, ini wajib. Menunaikan hak istri, kewajiban terhadap istri, ini wajib. Menunaikan hak tetangga, ini wajib. Dan yang lainnya. Termasuk hak guru, termasuk hak murid. Murid punya kewajiban kepada guru, guru punya kewajiban terhadap murid. Masing-masing wajib menunaikan kewajibannya yang merupakan hak orang lain. Ini ihsan yang pertama, yang hukumnya apa? Wajib. Yaitu apa? Menunaikan kewajiban. Adil dan menunaikan kewajiban sebagaimana yang diwajibkan, sebagaimana yang diperintahkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa ihsan di dalam segala sesuatu. Subhanallah, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu, barakallahu fikum.